Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi Dago yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio lain, pemirsa berapa TV dan para netizen, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang fiqih al-asmaul husna. Pekan lalu kita sudah membahas al-wali dan al-maula. Sekarang kita masuk poin ke-43, yaitu membahas empat nama sekaligus sifat Allah, al-awwal, al-akhir, al-zahir, dan al-batin. Keempat nama ini disatukan dalam satu ayat dalam Al-Quran, surah Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan dia terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Apa makna dari keempat nama ini? Sebaik-baik tafsiran dari empat nama ini dan sebaik-baik penjelasan diterangkan dalam salah satu hadis tentang munajatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Munajat itu berdoa dengan suara lirih. Kalau dengan suara keras namanya munada. Kalau ngaharewas bahasa Sunda namanya dengan suara lirih munajat. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, dia berkata, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza akhadna majji'ana an naqul. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami bila kami mau tidur, sudah naik ke tempat tidur, hendaklah berdoa sebagai berikut. Ini doa ketika sudah naik ke tempat tidur kita. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabba kulli syai' faliqal habbi wan nawa wa munzilat taurati wal injil wal furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun bin nasiyatihi. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Allahumma ya Allah, Rabbas samawati wa Rabbal ard, penguasa langit, penguasa bumi, dan penguasa arsy yang agung. Rabbana wa Rabba kulli syai, engkau adalah Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Engkau yang menumbuhkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Engkau yang menurunkan Taurat, Injil, dan Furqan. Aku berlindung kepada engkau dari kejahatan segala sesuatu yang engkau pegang ubun-ubunnya. Seluruh makhluk, ubun-ubunnya dipegang oleh Allah. Maksudnya aku berlindung kepada engkau dari kejahatan seluruh makhluk. Allahumma antal awal. Ya Allah, engkaulah al-awwal. Laisa qablaka syai, tidak ada sesuatu pun sebelum engkau. Wa antal akhir, engkaulah yang akhir. Fa laisa ba'daka syai, tidak ada sesuatu pun setelah engkau. Wa antal zahiru fa laisa fawqaka syai, engkau adalah al-zahir, tidak ada sesuatu pun di atasmu. Wa antal batin fa laisa dunaka syai, engkau adalah al-batin, tak ada sesuatu pun di bawahmu. Iqdi an-nadain, lunasi hutang kami dari kami. Pangmayarkan hutang gitu. Mudahkan kami untuk membayar hutang. Wa aghnina minal faqr, dan berikan kecukupan kepada kami dari kefakiran. Salah satu kalimat di dalam hadis ini yang berkaitan dengan materi kita adalah Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai. Engkau adalah al-awwal. Tak ada sesuatu pun sebelum engkau. Dan engkau al-akhir, tak ada sesuatu pun setelah engkau. Dan engkau adalah al-zahir, tak ada sesuatu pun di atasmu. Dan engkau al-batin, tak ada sesuatu pun di bawahmu. Doa Nabi SAW ini menjelaskan makna seluruh nama dan menafikan apa yang sebaliknya. Maksudnya kebalikan dari kandungan makna yang terdapat dalam semua nama Allah. Inilah setinggi-tinggi tingkatan penjelasan. Dan poros dari keempat nama ini menjelaskan Allah Maha mencakup dua aspek. Aspek waktu dan aspek tempat. Adapun makna awal dan akhir Allah mencakup waktu dulu atau sebelumnya dan waktu yang akan datang, yang setelahnya. Semua yang terdahulu, semua yang sudah berlalu, itu berakhir pada keawalan Allah. Allah lebih awal lagi daripada itu. Dan semua yang berakhir, itu berakhir pada sifat akhirnya Allah. Maka keawalan Allah mendahului keawalan segala sesuatu, dan keakhiran Allah serta keabadian Allah itu setelah segala sesuatu. Maka keawalan dan keakhiran Allah mencakup seluruh waktu yang awal dan yang akhir. Tidak ada suatu pun yang awal kecuali Allah lebih awal lagi daripada itu. Dan tidak ada sesuatu pun yang terakhir kecuali Allah lebih akhir lagi daripada itu. Dia Allah Azza wa Jalla yang paling awal, tidak ada suatu pun sebelum Allah, dan yang paling akhir, tidak ada sesuatu pun setelah Allah. Dan ini adalah mencakup aspek waktu. Apakah ini mengisyaratkan Allah ada awalnya dan ada akhirnya? Enggak, ini adalah ungkapan bahwa Allah tidak ada, tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau Allah ada akhirnya, setelah Allah tidak ada sesuatu. Kalau umpama Allah ada akhirnya, setelah ada akhir dari Allah, apa yang terjadi, apa yang ada? Waktu. Padahal waktu adalah makhluk. Berarti Allah tidak ada akhirnya dari aspek waktu. Sebab kalau ada akhir, berarti ada yang lebih akhir daripada Allah, yaitu waktu. Demikian juga awal. Kapan pertama kali Allah ada? Kalau ditetapkan pada waktu tertentu, maka sebelum waktu tertentu berarti ada waktu. Berarti itu adalah ada sesuatu sebelum Allah, yaitu waktu. Dan itu mustahil. Makna dia yang paling awal dan yang paling akhir, ungkapan lain dari Allah itu tak berawal, Allah itu tak berakhir. Itu maknanya. Itulah cakupan waktu. Dia yang paling awal, dia yang paling akhir. Makna paling di sini bukan berarti ada awalnya dan ada akhirnya, tapi itulah ungkapan lain dari dia tak berawal, dia tak berakhir. Wa ammal ihatatul makaniyah, adapun cakupan tempat. Maka sifat zahir dan batin Allah mencakup segala yang zahir dan segala yang batin. Tidak ada sesuatu pun yang zahir, yang real, yang nyata, kecuali Allah ada di atasnya. Seperti kita, langit, bumi, planet, di atas kita ada langit, di atas langit ada langit lagi sampai ketujuh, di atas langit ketujuh ada kursi, di atas kursi ada aras, di atas aras tidak ada makhluk lain. Hanya Allah. Di atas Allah tidak ada sesuatu. Jadi tidak ada sesuatu pun di atas Allah, itu makna al-zahir. Adapun al-batin, tidak ada sesuatu pun yang batin kecuali Allah ada di bawahnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa anta al-zahiru falaysa fawqaka syai, wa anta al-batinu falaysa dunaka syai. Engkau al-zahir, tak ada sesuatu pun di atasmu, dan engkau al-batin, tak ada sesuatu pun di bawahmu. Al-zahir, kita tahu maknanya adalah yang nyata, itu ada dua aspek. Pertama, tidak ada yang yang lebih tinggi dari Allah. Tidak ada sesuatu pun di atas Allah. Semua yang zahir itu di bawah Allah. Yang batin juga ada dua makna. Pertama, di bawah. Tidak ada sesuatu pun di bawah Allah. Dan mencakup juga tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah. Semua yang batin, Allah lebih batin lagi. Allah mengetahui semua yang batin, yang tersembunyi, yang termasuk yang gaib. Allah lebih tinggi di atas segala sesuatu dengan sifat zahirnya. Maka dia al-ali dan al-a'la, yang tertinggi dan tak ada sesuatu pun di atas Allah. Dia berada di atas arsy. Kezahiran Allah maknanya Allah lebih tinggi di atas segala sesuatu. Dan Allah pun rendah, lebih rendah dari segala sesuatu karena kebatinannya, karena sifat batinnya. sifat batin Allah mencakup segala sesuatu. Termasuk maknanya adalah yakunu aqrab ilaihi min nafsi, Allah lebih dekat terhadap segala sesuatu dibanding sesuatu itu. Kita dekat dengan diri kita. Allah lebih dekat lagi kepada kita dibanding kedekatan kita terhadap diri kita. Sampai dikatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada dia dibanding urat leher. Kita dengan urat leher dekat, bukan dekat lagi, nempel. Urat leher ini bagian dari diri kita. Allah lebih dekat lagi kepada kita dibanding kedekatan kita dengan urat leher kita. Maknanya Allah lebih mengetahui bagian dalam diri kita, baik aspek zahir ataupun aspek batinnya, dibanding pengetahuan kita tentang diri kita sendiri. Baik aspek zahir ataupun aspek batin. Aspek zahir, kita tahu enggak bagian dalam tubuh kita? Enggak tahunya. Apakah jantung kita normal atau ada masalah? Ada penyumbatan atau tidak? Ada pembengkakan atau tidak? Ada kebocoran ataupun tidak? Kita enggak tahu. Kita hanya menduga-duga, aduh gejala gampang, capek, kumaha. Iya kan gitunya. Apa masalahnya? Untuk mengetahuinya gimana? MCU, medical check up. Dengan alat-alat. Oh, baru ketahui ada penyumbatan di sini, ada kebocoran klep di sini, ada pembengkakan jantung di sini, gitu ya. Barijeng, seberapa parah kadarnya kita tidak tahu. Allah mah tahu semuanya. Itu makna dari kami lebih dekat kepada dia dibanding urat lehernya. Termasuk aspek batinnya. Kita tidak tahu kadar keikhlasan kita dalam beramal. Seringkali merasa ikhlas. Pas diberikan tes oleh Allah, terbukti kita tidak ikhlas. Kan gitunya. Ikhlas kita mah. Pas orang lain tidak menghargai pengorbanan kita, kita tersinggung. Hargai dong kami. Oh, ternyata masih ingin dihargai orang dengan amal kita. Berarti kadar keikhlasannya dipertanyakan. Oleh karena itulah, Allah lebih batin daripada kita. Tak ada sesuatu pun yang batin, kecuali Allah lebih batin lagi daripada itu, karena sifat batinnya Allah. Nah, jadi yang dimaksud Allah Maha Batin itu, pertama, tidak ada yang lebih bawah, lebih rendah daripada Allah, dan tidak ada yang lebih mengetahui aspek yang paling samar daripada Allah karena sifat batinnya Allah. Dan sifat batinnya Allah menunjukkan kesempurnaan pengetahuan Allah terhadap hal yang rahasia, yang tersembunyi, terhadap rincian dari segala sesuatu dan detail dari segala perkara. Sebagaimana sifat batin Allah juga menunjukkan kesempurnaan kedekatan Allah dengan seluruh makhluknya. Kedekatan maknanya Allah lebih mengetahui seluruh isi makhluk, aspek luarnya ataupun dalamnya. Pada posisi Allah sedang berada di atas seluruh makhluknya, di atas arsy, dia dekat dengan makhluknya dan meliputi mereka dengan ilmunya. Oleh karena itulah, ada satu ayat dalam Al-Hadid juga ya. Huwallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta apa-apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, lalu dia istiwa di atas ars. Di atas seluruh makhluknya, karena ars itu makhluk Allah tertinggi. Sekalipun Allah ada di atas arsnya, ya'lamu ma yaliju fil ard. Dia tahu apa yang masuk ke dalam tanah. Wa ma yakhruju minha, apa yang keluar dari tanah. Wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah menyertai kalian dimanapun kalian berada. Maksud menyertai di sini disebut dengan ma'iyah amah, artinya mengawasi, mengetahui semuanya, seluruh makhluk, lahirnya, batinnya, luarnya, dalamnya, seluruhnya serba tercakup. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Azza wa Jalla. Inilah 4 nama. 2 diantaranya mencakup aspek waktu, 2 yang lainnya mencakup aspek tempat. Seluruh waktu, seluruh tempat itu dicakup oleh Allah, diketahui, diatur, dimanage, dikuasai. Maka apa efeknya kalau seseorang mengimani 4 nama ini? Disebutkan oleh muallif, wa idza arafa al muslimu hadhil asma al azimah wa arafa ma tadullu alaihi minal kamal wal azamah wal ihatah wajaba alaihi an yu'amila kulla ismin bima yaqtadhihi min dhullin wa ubudiyah. Bila seorang muslim mengetahui 4 nama yang agung ini dan mengetahui isi kandungan maknanya berupa kesempurnaan, keagungan dan maha meliputinya, wajiblah orang ini bermuamalah dengan isi kandungan dari 4 nama berupa merendahkan diri dan beribadah kepada Allah. Maka mengetahui keawalan Allah terhadap segala sesuatu mencakup Allah mendahului dalam hal memberi karunia, memberikan kebaikan, sebab-sebabnya dan semuanya, ini akan memotivasi orang untuk mengesakan Allah dalam hal merendahkan diri dan iltija. Iltija itu tawakal. Hanya kepada Dia kita merendahkan diri dan hanya kepada Dia kita bersandar atau bertawakal. Dan tidak berpaling kepada selainnya. Tidak bertawakal kepada selainnya. Juga memotivasi dia untuk hanya ta'aluk, melepaskan diri atau menjauhkan diri dari ta'aluk kepada sebab. Sebab itu arti maknanya adalah salah satunya ikhtiar. Contoh, kita sakit. Yang membuat kita sakit siapa? Allah. Yang memberi kesembuhan kepada kita siapa? Allah juga. Tapi ada sebab, baik sebab membuat kita sakit, sebab membuat kita sehat. Salah satu sebab membuat kita sehat adalah berobat ke dokter, ke tabib atau ke terapis yang memiliki keahlian untuk mengobati. Itu sebab-sebabnya. Dan Allah ketika menentukan seseorang yang sakit akan sembuh, Allah perintahkan melalui prosedur berobat. Maka Nabi SAW menyatakan, tadawau fa inna li kulli da'in dawa. Berobatlah kalian. Karena berobat merupakan penyebab diberikannya seseorang kesembuhan dari sakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak boleh tergantung, terfokus hanya kepada sebab, kepada obat yang menjadi penyebab sembuhnya sakit kita. Nggak boleh. Yang menjadi penentu sehat atau tidaknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebab itu tetap harus dijalani oleh kita sebagai prosedur yang Allah tetapkan untuk meraih kesembuhan. Yang menyembuhkan bukanlah obat, tapi Allah. Tapi obat adalah wasilah. Cara pengobatan adalah perantara untuk meraih kesehatan atau kesembuhan. Itu efek yang akan lahir dari orang yang beriman kepada keawalan Allah. Karena Allah yang paling awal, dialah yang paling awal memberikan karunia, kebaikan, termasuk sebab-sebab. Maka iman kepada hal itu kita hanya merendah kepada Allah, beribadah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Sedangkan mengetahui sifat al-akhir bagi Allah menyebabkan Allah akan dijadikan satu-satunya tujuan hidup kita. Tak ada tujuan lain, karena akhir segala sesuatu ada di tangan Allah. Tak ada keinginan yang ingin kita raih di balik kehidupan kita selain Allah. Hanya kepada dialah akhir dari segala sesuatu. Tak ada di belakang Allah sesuatu pun yang dijadikan sebagai tujuan atau maksud. Pengetahuan kita tentang sifat al-akhir bagi Allah menyebabkan kita tidak cenderung kepada sebab. Karena sebab ini adalah sesuatu yang pasti musnah mau tidak mau. Seperti ikhtiar. Ikhtiar itu sebab. Sebab itu pasti akan musnah, mau tidak mau. Nah, sedangkan yang menetapkan sebab adalah Allah. Maka Allah lah yang menjadi tujuan. Dengan demikian, ketika seorang sakit kemudian berobat, bukan sekedar kesembuhan yang dia inginkan, tapi lebih dari itu, yaitu apa? Keriduan Allah. Baik keriduan ketika sakit, keriduan Allah ketika berusaha sembuh, dan keriduan Allah setelah sembuh. Adapun orang yang tidak peduli kepada Allah sebagai sang penetap segala sesuatu, dia akan lebih cenderung kepada sebab. Pokoknya yang penting sembuhlah, rek musyrik, rek henteu, pokoknya aya dukun didatangi, nu penting sembuh. Ada pengobatan alternatif, ustaz, kiai, padahal prakteknya tukang tipu, nu penting mas sembuh. Dia enggak peduli apakah halal apa haram cara penyembuhan itu. Dia hanya bersandar kepada sebab. Enggak bersandar kepada sang pencipta sebab itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disebutkan, wataqtadi azam ar-rukun ilal asbab fa innaha tan'adim la mahalata wataqtadi bil akhiriyah wa yabqa daimul baqi ba'daha fa ta'alluqu biha ta'alluq bima ya'dumu wa yaqtadi aw yanqadi wa ta'alluq bil akhir subhanahu wa ta'ala ta'alluq bil hayy alladhi la yamut wabil baqil ladzi la yazul. Jadi kata muallif, salah satu di antara efek baik dari mengetahui keakhiran Allah, bahwa Allah itu yang paling akhir, menyebabkan dia tidak cenderung kepada sebab. Karena sebab itu pasti akan hilang. Mau tidak mau. Pasti akan berakhir. Ya, yang tinggal adalah zat yang maha abadi setelahnya. Maka ta'aluk atau bersandar kepada sebab berarti bersandar kepada sesuatu yang pasti hilang. Sedangkan bersandar kepada al-akhir yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berarti bersandar kepada suatu zat yang tetap hidup yang tidak akan mati, bersandar kepada yang abadi yang tidak pernah fana, tidak pernah hilang, tidak pernah berakhir. Itulah efek dari beriman kepada al-awwal dan al-akhir. Adapun efek dari mengetahui sifat zahir Allah, bahwa Allah di atas semua makhluknya. Dia mengurus seluruh urusan makhluk. Naiklah kepada Allah seluruh amal-amal makhluk. Apa akibatnya kalau orang sudah beriman seperti itu? Akibatnya dia akan memperbagus sikap tawajuh hatinya kepada Allah. Akan sempurna fokus menghadap kepada Allah. Dan akan sempurna sikap merendahnya di hadapan Allah, tunduk dan patuh kepada keagungan Allah. Dan amat sangat DPDP hanya kepada Allah. Apa DPDP teh? Mengerendahkan atau menghinakan diri di hadapan Allah. Dan tidak kepada yang lainnya. Allah berfirman dalam Al-Hajj ayat 62. Ini juga ada dalam surah Luqman. Dengan lafaz yang sama. Allah menyatakan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. Dalam surah Luqman, مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ, tanpa ada huwa. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Yang demikian itu karena Allah dialah satu-satunya yang hak, sesembahan yang benar. Dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah maha tinggi dan maha besar. Jadi hanya kepada Allah, selain Allah batil. Sesembahan yang hak hanya Allah, semua sembahan selain Allah adalah batil. Adapun orang yang tidak beriman kepada kezahiran Allah dan ketinggian Allah, dia ini seperti orang yang kehilangan arah, hatinya bercabang. Karena hatinya tidak memiliki kiblat tempat dia menghadap, tidak memiliki ma'bud kemana dia harus bertawajuh. Inilah efek dari apa? Iman kepada kezahiran Allah. Dia akan fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan merendah di hadapan Allah azza wa jalla. Karena semua diatur oleh Allah sudah. Tunduk dan patuh saja kepada aturan Allah. Adapun efek dari mengetahui sifat batin Allah. Yang cakupannya tadi Allah maha menyaksikan, meliputi seluruh alam, yang dekat ataupun yang jauh. Ilmunya menyelami semua yang batin, yang rahasia, yang tersembunyi, termasuk isi hati kita, bisikan hati kita, Allah tahu. Maka dari sini lahir tazkiyatun nafas. Yaitu berusaha mensucikan dirinya. Karena dirinya itu si jiwanya, si hatinya, si batinnya dilihat, diawasi terus Allah. Malu kalau hati kita kotor. Atau jangankan oleh Allahnya. Umpamanya kita akan kedatangan tamu. Tamu ini nginep di rumah kita. Apa yang terbayang dalam diri kita? Dia pasti butuh kamar. Dia pasti ke WC, ya. Dia mungkin ikut nimbrung di dapur, ikut masak-masak. Kalau dia orangnya suka bantu-bantu, ya Pak, dia pasti ikut ngepel, ikut nyapu, dan seterusnya. Apa yang kita persiapkan? Semua tempat kita diberesan dulu, dibersihin dulu, ya. Malu kalau mereka datang dalam keadaan berantakan. Si WC-nya disikat dulu, udah 3 tahun gak pernah disikat tuh. Beli karbol dulu, beli pewangi dulu, ya enggak? Beri apa namanya cairan yang bisa menghilangkan noda-noda yang membandel, kayak gitu tuh. Atau umpamanya ada tamu ngobrol, punten ngiring kajaman, oh iya, kes kedap, diberesan heula da WC-nya. Ada susuhun disumputkeun, pengalaman. Dan seterusnya. Itu malu terketahui kalau tempat kita kotor oleh orang lain. Malu. Ini batin kita selalu dilihat oleh Allah SWT. Kita malu dan takut apabila diri kita, jiwa kita, hati kita kotor, terketahui kekotorannya oleh Allah SWT. Karena tahu Allah itu maha menyaksikan aspek batin, karena Allah bersifat batin. Wal awar wal zahir wal batin. Maka dia akan sucikan jiwanya. Dia akan perbaiki kondisi batinnya. Dia akan sucikan juga hatinya. Ya, dia akan bersihkan dan akan dihiasi dengan iman dan takwa. Sebagaimana WC kita. Mau umpamanya dipakai, dipinjam oleh orang. Pasti selain dibersihkan, diwangikan gitu ya. Dibereskan gitu ya, kotorannya semuanya disikat dulu gitu. Nah setelah beres semua, tidak ada lagi yang memalukan. Silakan mangga, sudah 3 jam nunggu itu. Sudah kebelet dari tadi. Nah, begitu masuk, wah harum, bersih gitu ya. Itu oleh orang loh. Apalagi batin kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam keempat nama ini terkandung kumpulan pengetahuan tentang Allah Azza wa Jalla dan sikap penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis di dalam hal ini terkandung aspek yang bisa mengusir was-was setan yang menghancurkan, yang membinasakan. Bisa membersihkan keraguan-keraguan yang dilontarkan oleh setan ke dalam hati manusia. Dan bisa memalingkan manusia dari iman. Nah semuanya itu akan ditolak. Diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya dengan sanad yang jayyid. Jadi itu artinya bagus. Sahih tidak? Ya sahih. Jadi itu salah satu istilah dalam hadis untuk menilai satu hadis yang diragukan oleh para ulama apa sahih apa hasan. Tapi makbul, baik sahih atau hasan, makbul. Ini sahih atau hasan, ya antara itulah, maka disebut jayyid. Diterima dari Abu Zumail Samak bin Al-Walid, dia berkata, Sa'altu ibn Abbas radhiyallahu anhuma faqultu ma syai'un ajiduhu fi sadri. Kata Abu Zumail, ada sesuatu yang aku rasakan dalam hatiku. Qala Ibnu Abbas berkata, ma huwa, apakah itu? Qultu wallahi la atakallamu bihi, demi Allah saya enggak mau ngomong. Engkau bikin penasarannya, ada sesuatu ini apa itu rahasia gitulah. Wallahi la atakallamu bih, demi Allah saya enggak mau membicarakannya. Tapi Ibnu Abbas ini bisa menebak. Kata Ibnu Abbas, asyai'un min syak, apakah sesuatu berupa keraguan? Ada sesuatu yang diragukan dalam dirimu. Qal wa dhahika, dia tertawa, hanya tertawa. Lalu kata Ibnu Abbas, ma naja min dzalika ahadun, tak ada seorang pun yang bisa selamat dari hal itu. Jadi semua orang merasakan keraguan-keraguan ini. Kenapa? Keraguan-keraguan ini adalah serangan gencar dari setan untuk mengguncang iman kita. Selalu ada. Dalam salah satu hadis dikatakan, sesungguhnya setan melontarkan syubhat di dalam hatimu. Dari mana kamu berasal? Siapa dikatakan dari ayah ibu? Ayah ibu dari siapa? Kakek nenek. Terus dari siapa sampai ke Adam? Lalu siapa yang menciptakan Adam? Allah. Maka setan akan menuntun, lalu siapa yang menciptakan Allah? Awalnya menuntun untuk memahami sesuatu yang benar kita dari orang tua dari kakek, terus sampai ke Adam, Adam diciptakan Allah. Sampai sana kan benar kan? Tapi di ujungnya nih, ada jebakan, siapa yang menciptakan Allah? Itu was-was. Semua orang diberi was-was itu. Was-was itu kata Imam Al-Qurtubi, bisikan setan yang isi bisikannya langsung muncul di hati, di pikiran, tanpa terdengar suara apapun di telinga. Ujug-ujug aja muncul. Apapun bentuknya, tidak hanya yang seperti diceritakan dalam hadis barusan. Enggak. Tapi apapun yang membuat kita ragu, yang membuat kita gelisah. Kata Nabi SAW, kalau sudah sampai ke arah sana, ke poin yang tersebut, lakukan dua hal. Pertama, ta'awud. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Kedua, palingkan fikiran kita, hati kita kepada perkara lain selain yang tadi. Sebab itu adalah syaitan laknatullahi alaih. Jadi kata Ibnu Abbas, mana jamin dzalika ahadun. Tak ada seseorang pun yang bisa selamat dari was-was tadi. Semuanya terkena. Lalu, kata Ibnu Abbas, sampai Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Yunus ayat 94. Fa'in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik, fas'alilladzina yaqra'una alkitaba min qablik. Apabila kamu berada dalam keraguan-keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada engkau, tanyalah orang-orang yang membaca kitab sebelum engkau. Jadi, ahlul kitab sebelum Islam itu juga mengalami hal itu. Dulunya. Tapi setelah datang Islam, mereka tidak lagi mengalami itu. Ahlul kitab yang lain tidak lagi mengalami keraguan-keraguan was-was dari setan. Nah, lalu dia berkata lagi si Abu Zumail ini, ya. Fa idza wajadta fi nafsika syai'an. Kalau engkau, kata Ibnu Abbas, mengalami hal itu, merasakan sesuatu dari keraguan-keraguan itu, bacalah zikir ini. Huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in 'alim. Ketika orang-orang Yahudi Ahlul Kitab, tadi kan saya mengatakan setelah Islam datang Ahlul Kitab tidak lagi mengalami keraguan. Ketika ibadah mereka khusyuk. Tak ada lagi keraguan-keraguan tentang agamanya. Makanya ketika para sahabat menyatakan suka muncul keraguan dan ketika sholat susah khusyuk. Apa kata orang Yahudi? Kami mah tidak ada ragu, tidak ada gangguan kepada kekhususan khusyuk kami mah ketika ibadah. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Apa yang harus dilakukan oleh setan terhadap hati yang sudah runtuh? Kenapa orang Islam digoda, diganggu, dibisiki was-was oleh setan? Karena imannya ini tegak, bagus, mereka mau merusaknya, mau meruntuhkannya. Diruntuhkan dengan dilontarkannya apa? Syubhat-syubhat. Ketika umpamanya seorang mukmin ahlus sunnah sholat diganggu sehingga susah khusyuknya, sholatnya itu susah khusyuk. Adapun selain muslim ketika ibadah bukan digoda tapi ditunjang dengan kehusuan agar betah dalam ibadahnya yang keliru, yang salah. Demikian juga orang-orang yang beribadah kepada Allah di kalangan kaum muslimin dengan kebid'ahan, setan menghembuskan ruh kehusuan. Agar apa? Agar betah. Agar tenang di dalam ibadah yang dipenuhi bid'ahnya. Karena pasti ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Maka agar betah di dalam ibadahnya yang ditolak, yang bercampur bid'ah, setan meniupkan ruh kekhusyuan. Makanya yang begitu mah zikir semalaman puluhan ribu kali dah kuat atuh. Kalau baca Quran mah 5 menit kan sudah ngelapes atuh. Nah, adapun ahlus sunnah, kalau dia dibiarkan oleh setan, dia akan khusyuk sholatnya. Dan itu merugikan setan. Maka digodalah mereka untuk tidak khusyuk. Maka jangan kaget kalau mereka sholatnya jarang khusyuk. Apologi. Saya mana tidak pernah khusyuk sholat, kan saya ahlus sunnah. Oleh setan dibiarkan. Ya enggak gitu. Nabi, para sahabat, para ulama, semuanya ahlus sunnah, tapi bisa khusyuk. Bisa khusyuk. Apa yang terjadi kalau seorang mukmin ahlus sunnah tidak khusyuk di dalam sholatnya? Apakah ada godaan setan? Pasti. Kalau pasti berarti tersalah-salah ting kita. Salah pisan. Dari mana sisi kesalahannya? Kita membiarkan kita digoda oleh setan, kemudian mengikuti godaan setan. Tah tahu enggak perkataan Yahya bin Mu'adz? Ibadah itu lezat, nikmat. Iman itu manis. Halawatul iman namanya. Tapi sama dengan jasad. Jasad itu ketika dikasih makanan yang enak, si montong umpamanya. Jangan suudzon, jangan husnudzon. Ini bukan isyarat bukan. Atau makanan lain akan terasa enak, nikmat, manis, harum. Kalau apa? Kalau diri kita sehat. Tapi kalau kita dijangkiti penyakit umpamanya tipes. Pernah ada yang tipes di sini? Dikasih makan. Apa yang terjadi? Mual. Baru mencium aromanya udah mual, ingin muntah. Ketika disuapin, dipaksa karena harus makan obat, harus makan dulu, terasa pahit di lidah. Ada yang pernah mengalami kan? Apa yang salah? Bukan makanan yang salah, bukan chef-nya, kokinya yang salah, tapi di badan kita ada penyakit. Maka lezatnya makanan tidak lagi terasa. Malah terasa menyiksa, pahit, mual, sebel, ingin muntah. Mencium bau aromanya sudah enggak. Begitu masuk bau makan, bau salah, mual. Gitu kan? Sebel, gitu. Jiwa pun begitu. Kalau jiwa sehat, melakukan ibadah diberi nutrisi dan konsumsi jiwa berupa ilmu, berupa iman, berupa zikir, berupa ibadah, berupa doa, terasa nikmat, terasa enak dan menguatkan. Tapi ketika jiwa kita dijangkiti penyakit, apa aja penyakit batin, ada syirik, ada kufur, ada bid'ah, ada maksiat, syubhat dan syahwat, teracuni, terkontaminasi oleh berbagai macam racun dan penyakit, sakitlah jiwa kita. Ketika jiwa sakit, lezatnya ibadah tak lagi terasa. Sebagaimana orang yang tipes tidak lagi merasakan lezatnya makanan yang diberikan. Apa yang harus dilakukan? Perbaiki. Perbaiki, obati jiwa kita sebagaimana tifus tadi diobati. Kalau sudah sembuh, maka kelezatan makanan berangsur-angsur akan terasa kembali. Akan nikmat kembali. Sudah sehat mah serba nikmat itu. Jalan-jalan nikmat ya. Menghirup udara segar begini nikmat, minuman, makanan, buah-buahan, apalagi si montong terasa nikmat lagi. Kalau sudah sehat, begitu juga dengan jiwa. Kalau kita ingin menikmati ibadah, merasakan manisnya iman, merasakan bergetarnya hati ketika membaca Al-Quran, sehatkan jiwa kita. Bersihkan dari noda, dari dosa, tobatlah, istighfarlah, hapus, bersihkan. Apalagi Allah Maha mengetahui melihat isi batin kita, malulah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Inilah penjelasan tentang empat dari sifat Allah, al-awwal, al-akhir, al-zahir, dan al-batin. Ya, cukup sampai di sini, kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya nanti. Untuk Iwan aja. Ya. Ada ensiklopedia Asmaul Husna. Iwan dulu, siapa yang mau? Itu mic-nya tuh. Kasih mic. Namanya Taufik Ustaz. Rafiq Taufik. Taufik dari Lembang. Lembang. Barakallahu fik. Apa arti al-awwal dan al-akhir? Tidak ada yang paling awal selain Allah dan tidak ada yang paling akhir selain Allah. Ya gitu. Mencakup dua aspek juga. Ada kalimat lain? Mencakup dua aspek. La laisa qablaha alaisa qablahu syai. Itu al-awwal. Apa artinya? Laisa qablahu syai'un. Al-awwal laisa qablahu syai'un wal akhir laisa ba'dahu syai'un. Apa artinya? Tidak ada sesuatu sebab yang awal selain Allah dan tidak ada yang akhir paling akhir selain tidak Allah. Ada sesuatu pun sebelum Allah dan tak ada satu pun setelah Allah. Iya, barakallahu fiik. Ahwat, ngacung, tunjuk sama panitia. Ya Ustaz. Apa arti al-zahir dan al-batin? Bismillah. Al-zahir dan al-batin. Al-zahir artinya tidak ada sesuatu pun di atas Allah. Allah lebih tinggi dengan sifat zahirnya, berada di atas arsh. Batin, tidak ada sesuatu apapun di bawah Allah. Allah lebih rendah dari segala sesuatu dengan sifat batinnya. Allah lebih dekat terhadap sesuatu dibanding dengan sesuatu tersebut. Barakallahu fiik. Iya, nanti dikasih ya. Ah, siapa yang memparfum ikhwan? Tuh, tuh. Mana mic, mic? Bismillah. Nama? Reza, Ustaz. Reza. Apa salah satu efek dari beriman kepada sifat awal dan akhir Allah? Efeknya yakni memotivasi kita untuk senantiasa merendahkan diri kepada Allah, senantiasa bersandar selalu pada Allah dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Iya, barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Satu lagi, ahwat mau parfum enggak untuk suaminya atau untuk calonnya nanti bagi yang jomlowati? Ada? Ada. Taib. Iya. Kenapa Ahlus Sunnah itu sulit khusyuk sholatnya? Bismillah, karena diganggu setan. Kenapa yang lain tidak diganggu? Tidak perlu lagi diganggu karena udah keliru dalam menjalankan agamanya. Ah, iya, barakallahu fiik. Wabikum barakallahu. Kasih nanti ke calonnya. Izin bertanya, ketika khatib Jumat sudah naik mimbar dan kita telat datang, manakah yang paling utama, sholat tahiyatul masjid atau langsung duduk mendengarkan khatib? Sholat tahiyatul masjid. Karena itu pernah teralami oleh seorang sahabat. Nabi sudah khutbah, seorang sahabat datang, lalu langsung duduk. Ditegur, hal sholait, apa engkau sudah sholat? Belum. Kum fasholli rakaatain. Bangkit kamu dan sholatlah dua rakaat. Dari sini sebagian ulama menyatakan tahiyatul masjid itu wajib. Pertama ada hadis ini, padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Tapi ini lebih kuat, makanya diperintahkan untuk sholat walaupun khutbah sudah berlangsung. Kedua adanya perintah, idza dakhala ahadukumul masjidah, fala yajrisanna hatta yusalli raka'atain. Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah duduk sebelum sholat dua rakaat. Tapi jumhur ulama menyatakan sunnah. Tapi ada yang menyatakan wajibnya. Ketika telah datang ke kajian, lebih utama sholat sunnah tahiyatul masjid atau langsung duduk? Ah, kamu mendengarkan kajian sunnah tidak dosa. Kalau mendengarkan khutbah, wajib. Jadi tahiyatul masjid dulu. Jika sedang sholat, kita ragu-ragu jumlah rakaat atau yang lain. Pada saat kapan kita membaca Surah Al-Hadid ayat 3 tadi, zikir waswas. Oh, ini di luar sholat. Jadi kalau kita umpamanya ragu, ini 3 apa 4? 3, 4. Ambil yang 3. Kemudian setelahnya, kita sujud sahwi 2 kali. Membaca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Duduk, lalu sujud lagi, baca Subhana Rabbiyal A'la. Adapun doa Subhana man la yanam wa la yashu, atau Subhana man la yashu wa la yanam, la aslalahu. Tidak ada asalnya. Jadi yang benar adalah Subhana Rabbiyal A'la berdasarkan keumuman hadis, setelah turun surah Al-A'la, Nabi membaca Subhana Rabbiyal A'la. Beliau menyatakan ij'aluha fi kulli sujudikum. Jadikan Subhana Rabbiyal A'la doa di setiap sujud kamu, termasuk sujud sahwi. Ya. Adapun zikir huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. Kalau kita lagi melamun muncul was-was tadi, nah gitu. Ya. Kalau setiap sholat muncul was-was, setiap sholat begitu, itu ada perbuatan setan. Setan ini punya nama, namanya khinzib. Jangan dijadikan nama anak kita si khinzib. Oh, keren nih. Itu nama setan yang khusus mengganggu di dalam sholat. Jadi seorang sahabat, ya Rasulullah, inna syaitan yahulu baini wa baini sholati. Wahai Rasulullah, setan selalu mengganggu aku dalam sholat itu gimana? Dzaka syaitan yuqalu lahu khinzib. Fa idza ahsastahu, itu adalah setan yang disebut dengan sebutan khinzib. Maka kalau kau merasakan godaannya, maka ta'awudlah kamu dan meludahlah ke kiri 3 kali. Atau meniup. Nah ini hanya berlaku untuk sholat sunnah atau tahajud. Adapun ketika sholat fardu tidak diceritakan Nabi atau para sahabat melakukan begitu. Atau kaciduhan meureun batur. Maka dilakukan oleh orang itu dan hilanglah was-wasnya, ya. Uluh ya masurat. Bagaimana hukumnya jika kita sholat berjamaah? Saf ahwat sejajar dengan saf ikhwan. Iya gitu? Enggak boleh itu. Dengan kondisi saf akhwat di lantai atas dan ikhwan di lantai bawah seperti di An-Nafi ini. Oh iya. Ya kalau bisa akhwat di belakang semua. Kalau enggak muat, ya kumahadeh ya tuh. Ini terjadi juga di Masjid Haram, Masjid Nabawi. Di depan kita saf akhwat. Bagi yang telat gitu datang. Aduh, di belakang. Di depan tuh akhwat. Agak mending ya. Sekarang sudah lebih rapi. Dulu, kalau musim haji, bukan dulu. Sekarang yang musim haji, di Masjidil Haram, kalau Masjid Nabawi lebih teratur. Masjidil Haram, pas di tangga turun, komat. Di depan akhwat. Bayangkan. Gak ada tempat lagi untuk sholat. Akhirnya sholat di tangga menurun. Di depan akhwat. Kebayang rukuna sujudna kumaha. Itu mah darurat ya. Gak bisa dihindarkan prungwe. Jadi kalau umpamanya di belakang akhwat sudah penuh. Gak ada lagi space untuk sholat. Yang sudah keburu di atas ya sudah. Apa namanya, mulailah membuat soft dari yang paling belakang. Lalu diisi yang depan-depan-depan. Paling awal paling buruk bagi akhwat. Karena kondisinya begitu ya, ad-darurah tubihul mahdurah. Kondisi darurat membolehkan hal yang tadinya terlarang. Apakah benar kalau surah Al-Lahab tidak boleh dibaca ketika sholat, mohon penjelasan. Enggak benar, boleh. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Boleh, karena itu sholat. Enggak ada. Ini muncul isu ini di kalangan orang-orang Syiah ahlakahumullah. Ya. Bahwa surat ini tidak boleh dibaca karena isinya laknat. Banyak ayat lain yang isinya laknat kepada orang-orang kafir. Boleh dibaca. Semua ayat boleh dibaca dalam sholat. Bagaimana hukum sholat saat terpasang kateter pasca operasi? Beberapa saat yang lalu saya menjalani operasi besar mulai jam 5 sore. Sehingga terlewat sholat maghrib, isya, dan subuh. Setelah sadar sepenuhnya, saya sholat maghrib, isya, dan subuh sekitar jam 7 pagi. Apakah ini benar kan? Iya benar. Jadi, kalau kita tahu kelewat maghrib, isya, subuh, baru sadar jam 7 pagi, sholatlah maghrib, isya, subuh pada waktu ketika kita sadar. Tapi dipasang selang, kencing ke sana, enggak masalah. Walaupun umpamanya sedang sholat, najis keluar, enggak masalah. Karena di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Suci dari najis untuk sholat, itu syarat sahnya sholat. Tidak sah sholat kalau ada najis, kalau najis itu mampu dihilangkan. Tapi kalau tidak mampu dihilangkan, maka gugurlah kewajiban memenuhi syarat suci dalam sholat. Sholatlah walaupun tidak suci. Sama dengan menghadap kiblat itu syarat sahnya sholat. Kalau kita sholat tidak menghadap kiblat, padahal mampu enggak sah. Tapi kalau tidak mampu menghadap kiblat, baik karena di kendaraan, atau karena kita enggak tahu mana arah kiblat di suatu tempat, akhirnya kita sholat menghadap mana saja, gugur kewajiban menghadap kiblat tanpa menggugurkan kewajiban sholat. Maka sholatlah walaupun tidak menghadap kiblat. Salah satu di antara syarat sahnya sholat menutup aurat. Tapi kita enggak mampu menutup aurat umpamanya kita, seseorang bukan kita, semoga kita tidak mengalami. Seseorang di hutan kesasar, pakaian sudah bolong-bolong, compang-camping, datang waktu sholat, aurat terlihat. Sholatlah walaupun auratnya terbuka. Kalau umpamanya tidak bisa ditutup dengan daun-daun gitu, pokoknya terbuka, sholatlah, sah. Nah, termasuk kita tidak bisa memenuhi syarat suci, baik suci dari najis ataupun dari hadas. Kita enggak bisa membersihkan najis, enggak bisa wudu, enggak bisa tayamum. Seperti orang yang sedang dirawat di rumah sakit, datang waktu sholat, najis keluar, enggak bisa dibersihkan. Dibersihkan oleh suster enggak sebersih yang semestinya, atau keluar terus najis umpamanya. Enggak bisa wudu, enggak bisa mandi, enggak bisa tayamum. Tayamum gimana? Enggak boleh ada debu di sana. Steril ya. Dipasang alat-alat di badannya. Datang waktu sholat, sholatlah walaupun kita tidak suci. Tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, tidak bisa mandi, tidak bisa membersihkan najis. Yang gugur itu kewajiban memenuhi syarat suci. Bukan kewajiban sholat. Sholat tetap wajib. Maka sholatlah dalam keadaan apa adanya ya. Wallahu a'lam. Jika suami saya seorang mu'alaf dan belum akikah, apakah nanti pada Idul Adha saya sebagai istri ada rezeki untuk kurban? Bagaimanakah niatnya? Apa boleh atas nama saya saja atau tetap atas nama keluarga saya? Dan untuk suami saya jika dia ada rezeki, bolehkah dia harus mendahulukan akikah? Mohon penjelasan. Akikah setelah dewasa diikhtilafkan oleh para ulama. Sebagian ulama menyatakan kalau sudah lewat dari 7 hari, sudah. Syariat akikah sudah hilang. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kullu gulamin rohinatun bi aqiqatihi tudbahu lisabihi wa yusamma fi wa yuhlaku ra'suhu. Semua bayi yang lahir masih tergadai oleh akikahnya. Akikah ini disembelih pada hari ke-7. Diberi nama dan dibuang rambutnya, dicukur rambutnya. 3 yang dilakukan pada hari ke-7. Ada hadis akikah ke-14 dan ke-21 tapi dhaif. Tapi ini dihasankan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah sehingga beliau membolehkannya ke-21 atau ke-14-nya. Nah, ada lagi hadis juga diikhtilafkan dhaif dan hasannya oleh para ulama bahwa Nabi SAW mengakikahkan dirinya setelah dewasa. Walhasil ikhtilaf para ulama. Maka sebagian ulama ada yang membolehkan, silakan yang belum akikah dulu silakan sekarang akikah. Enggak harus nunggu kurban. Akikah kapan saja karena sifatnya sedekah. Adapun bagi yang berpendapat setelah lewat itu sudah, karena itu adalah kewajiban orang tua, bukan kewajiban si anak. Orang tuanya yang mengakikahkan. Sehingga kalau orang tua sudah meninggal kita belum akikah, enggak perlu kita untuk mengakikahkan diri sendiri, ya. Kalau saya pribadi, saya tidak mengakikahkan anak yang sudah lewat 7 hari. Tapi anak-anak saya semua akikah. Jadi enggak berlaku. Cucu-cucu sudah akikah. Duka nanti anak yang akan datang. Meren. Tapi kalau ada yang sekarang, umpama di antara antum ada yang mau akekah, sudah setua ini. Dulu mau akekah, ngundang saya akan datang. Ya, dimakan kambingnya? Enggak, dagingnya dimakan. Yang mateng. Apalagi kalau ada si montong, wah semangat. Klop itu, perpaduan antara kambing dan si montong adalah pasangan serasi untuk meningkatkan tensi darah. Kalau saya berwakaf sedekah diniatkan untuk kedua orang tua saya yang sudah wafat, apakah saya sendiri dapat pahala? Iya dapatlah, itu termasuk birrul walidain, ya, dapat. Orang tua dapat, anak juga dapat. Kalau anak menjual mobil orang tua tanpa sepengetahuan orang tua, ini anak durhaka ini. Apakah nanti jika pembagian waris, hak anak tersebut dikurangi uang penjualan mobil tersebut? Dan bagaimana jika saudara kandungnya telah meridhoi dengan penjualan mobil tersebut? Tergantung. Kalau orang tuanya bilang, kamu hutang tuh, berapa terjual? 100 juta, kamu hutang 100 juta. Ya, saya siap mengganti nanti. Ternyata meninggal orang tua, ya. Jadi, piutang orang tua yang ada di luar itu menjadi harta orang tua yang kemudian menjadi warisan bagi anak-anaknya. Tapi kalau anaknya, ya sudahlah, awas kayak mendidik gitu. Diberikan aja, didokan, dihadiahkan, boleh. Gak masalah, jadi bukan lagi harta warisan. Tapi kakak adiknya nanti iri kok itu dikasih, ah, apa boleh buat ya harus adil. Kasih lagi mobil nih, jual lagi. Atau yang senilai dengan itu, ya. Apakah sah jika seseorang memberi wasiat tanpa saksi dan diklaim saat pemberi wasiat meninggal, wasiat soal harta? Ya, kalau wasiat itu bagusnya ada saksi yang pertama, ya. Yang kedua tertulis, ya. Nah, sekarang kalau kejadiannya tidak, kalau orangnya thiqah, terpercaya, ya. Bukan orang yang ahli maksiat, fasik, apalagi matre ingin memperoleh keuntungan dunia. Dia thiqat, dia jujur, dia terpercaya, maka boleh tunaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ada seorang meninggal, punya hutang, kemudian ada keluarganya yang menghandle, dibayarin. Ditanya oleh Nabi, sudah kamu lunasi hutangmu? Sudah semua. Kecuali ada seorang ibu-ibu. Dia mengklaim bahwa si mayit punya hutang 2 dinar tapi tidak ada saksi, tidak ada bukti. Makanya enggak saya bayar. Apa kata Nabi SAW? Bayarlah. Sungguhnya dia ini orang yang jujur. Bayar. Jadi kalau dia jujur, boleh. Anak punya amanah, diberikan tanah wakaf untuk anak kelola. Karena anak ada yayasan untuk sekolah sunnah tingkat SMP. Tapi tanah tersebut berada di lingkungan yang sulit dijangkau karena jalannya sempit. Apakah ana boleh menjual tanah tersebut untuk ana belikan di lokasi yang lain? Tentu saja dengan persetujuan dari pihak yang memberi wakaf. Lebih bagus begitu. Kalau umpamanya tetap di sana, enggak bisa dibangun, enggak bisa dimanfaatkan, pahala apa yang ngalir ke si wakif? Lebih baik jual, belikan tanah di lokasi lain, bangun di sana, itu manfaat. Asal tetap statusnya wakaf ya, bukan diklaim sebagai milik pribadi si nadhir atau mutawali. Nadhir wakaf itu yang diamanahi untuk mengelola wakaf. Jangan ada lagi yang pertama, terakhir nih. Bagaimana kita mengetahui bahwa sesuatu yang datang kepada kita itu adalah terbaik untuk kita? Nggak tahu, kecuali nanti setelah ada bukti bahwa itu yang terbaik. Ketika itu teralami kita nggak tahu. Syaikhul Utsaimin rahimahullah pernah menceritakan tuh. Kita mensyukuri sesuatu yang ketika itu kejadian kita sangat sesali. Tapi beberapa hari kemudian disyukuri. Sering itu. Nah, saya pernah ceritakan kalau nggak salah di sini atau di tempat lain. Syaikhul Utsaimin cerita. Ada orang mau naik pesawat bisnis ke tempat lain. Karena bisnis dia masuk ke executive lounge. Di sana itu khusus lounge untuk para penumpang bisnis. Ada makanan, ada tempat tidur, tempat pijit, ada WC bisa mandi, sediakan anduk, dan semuanya lah enak gitu ya. Qadarullah dia ketiduran. Pas sudah penumpang sudah boarding, sudah naik pesawat. Dipanggil-panggil ini karena siapa? Bisnis. Dipanggil, dia tibrak kerek. Akhirnya ditinggal. Pas ditinggal, sudah bangun. Oh itu pesawat. Kan bukan bis kota, gak bisa di stop. Gak bisa disusul. Wah dia ngamuk. Marah kepada petugas, kami sudah membangun, sudah mencari, tapi Anda di mana, gak tahu. Sudah teriak-teriak. Final call, dan seterusnya. Ya, itu terjadi. Pokoknya dia ngamuk-ngamuk, marah-marah, menyesal, nangis-nangis, karena harus memburu sebuah meeting yang penting, itu bisnis. Akhirnya dia beli lagi untuk penerbangan esoknya. Karena satu hari satu kali. Dengan menyesal. Dengan pokoknya udah luar biasa dongkolnya. Besoknya paginya ada berita di TV pesawat yang mestinya kemarin dia tumpangi meledak. Semuanya tewas. Sujud syukur tuh di sana. Padahal kemarin ngamuk-ngamuk tuh. Begitulah cara Allah menyelamatkan dia, ya. Ternyata ada hikmah yang sangat baik di balik peristiwa yang menjengkelkan kemarin. Kalau dia naik, dia akan tewas beserta yang lainnya. Nah, baru bersyukur. Dalam kehidupan kita banyak sekali peristiwa yang ketika itu terjadi kita sesali, kita sedih, kita menderita, kita mangkel, jengkel. Tapi beberapa tahun kemudian itu kita syukuri. Udah untung saja dulu begitu ya. Kalau gak begitu saya gak akan begini. Nah, macam-macam ya. Jadi begitu. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa sesuatu yang datang kepada kita terbaik untuk kita? Yakini saja bahwa apa yang Allah tetapkan terbaik, walaupun kita belum mengetahui kebaikannya saat ini. Besok lusa, pastikan kita akan sadari. Misal kita menginginkan jodoh atau pekerjaan setelah sekian lama menunggu, dengan doa dan ikhtiar, kemudian tiba-tiba datang. Tapi dengan kriteria yang belum sesuai dengan kita. Apakah kita harus menerimanya dan yakin itu yang terbaik dari Allah? Beda kasus ya. Kalau kita kita menginginkan jodoh dengan seseorang, tapi tiba-tiba datang orang lain yang kurang kita inginkan, gitu ya. Ini beda kasus dengan yang tadi. Kriterianya jangan suka atau tidak. Lihat agamanya baik atau tidak. Agamanya baik, terima saja. Walaupun belum ada klik dalam hati. Nanti klik itu akan muncul setelah kita meyakini kebaikan agama orang ini. Jadi para sahabat dahulu mewanti-wanti nikahkan putrimu dengan seorang yang bertakwa. In ahabbaha yukrimha wa illam yubih wa illam yuhibha lam yadhlimha. Kalau suami yang bertakwa tersebut mencintai putrimu, dia akan memuliakan putrimu. Tapi kalau tidak mencintai putrimu, dia tidak akan mendolimi putrimu. Pokoknya mah enggak rugi menikahkan kepada orang karena agamanya, ya. Maka kalau baik agamanya, terima saja, insya Allah itu pasti akan baik. Sebaliknya kalau kita cenderung begini, tapi agamanya enggak baik, tapi dia tuh cakep, maco, segala macam, kita suka. Tapi agamanya enggak baik, ingat, itu sumber penderitaan. Apalagi kalau laki-laki, ganteng, maco, segala macam, kaya raya, terkenal, agamanya buruk, dijamin menderita nih istrinya. Karena apa? Dia bisa mudah tergoda oleh duniawi, oleh halal haram, oleh perempuan lain. Tersiksa enggak? Tersiksa istrinya, ya. Pilih jodoh karena apa? Agamanya, bukan karena dunianya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.